cintanya. Qais dan Layla jadi lambang kasih yang sejati, dua insan sehidup dan semati. Jadi legenda dan cerita dunia. Kisah cintaku dengan seorang gadis bagai bunga-bunga di pagi hari, indah bersemi namun tak pernah mekar, seakan mimpi tak jadi kenyataan. Kisah cinta.